hanya menjadi bujangan. Kalau malam tidurnya sendirian, hanya bantal guling sebagai teman. Mata melotot, pikiran melayang. Oh bujangan, bujangan. Susahnya menjadi bujangan. Kalau malam tidurnya sendirian, hanya bantal guling sebagai teman. Mata melotot, pikiran melayang.